tujuan hidup, berbakti untuk meraih ridho Tuhan semata. Ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Tuhan, penguasa seluruh alam, kita bersyukur diberi tauladan Muhammad Rasul pilihan. Wahai orang beriman, tugas hidupmu menjadi ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Wahai orang beriman, tugas hidupmu menjadi khalifah Tuhan, memakmurkan alam. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Tuhan, penguasa seluruh alam, kita bersyukur diberi tauladan Muhammad Rasul pilihan. Ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk